السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada pasal tentang apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari asar-asar beliau atau ucapan-ucapan beliau, keputusan beliau atau khutbah-khutbah beliau. Dan kita sampai pada apa yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah, Hilyatul Auliya dari Abi Salih. قال لما قدم أهل اليمن زمان أبي بكر وسمعوا القرآن جعلوا يبكون. Ketika datang orang-orang dari Yaman di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian mereka mendengarkan Al-Qur'an, ja'alu yabkun, mulailah mereka menangis mendengarkan Al-Qur'an. Faqala Abu Bakr, maka Abu Bakar berkata, hakadha kunna thumma qasatil qulub, kami dulu demikian, kemudian hati-hati ini menjadi keras. Qala Abu Nuaim, berkata Abu Nuaim fil hilyah, ay qawiyat watma'annat bima'rifatillahi ta'ala. Kata Abu Nuaim, maknanya menjadi kuat, menjadi mantap dengan mengenali Allah Azza wa Jal. Artinya beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihat ahlul Yaman yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran kemudian mereka menangis. Kata Abu Bakar, kami dulu seperti itu. Tetapi hati-hati ini kemudian menjadi keras. Qasat al-qulub. Ternyata Abu Nuaim melihatnya bahwa maknanya adalah qawiyat watma'annat bima'rifatillah. Semakin kokoh hatinya, semakin tenteram hatinya dengan mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah beberapa ucapan para ulama. bahwa kadang-kadang air mata yang meleleh di pipi ketika mendengarkan Al-Quran ada sesuatu yang terpuji. Tetapi kalau lebih dari itu, maka ada pertanyaan di sana. Sebagaimana apa yang diriwayatkan dari sahabat yang lain, ketika ada seseorang yang mendengar Al-Quran kemudian menangis dengan suara keras, menjerit, dan kemudian tidak sadarkan diri. Orang yang menyaksikan hal tersebut lapor kepada bapaknya, seorang sahabi, "Aku melihat orang ini begini, begini, begini." Kata sahabat tadi, "Ya bunai, wahai anakku, jangan dekati dia. Menjauhlah daripadanya." Mengapa? Kata beliau, "Sebab aku, kami semua para sahabat, membaca Al-Quran tidak lebih daripada air mata yang meleleh di pipi. Tidak lebih dari itu." Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan pula ayat-ayatnya. Beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan, "Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Kalau dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala, bertambah imannya. Demikian pula di dalam ayat yang lain, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka semakin yakin, semakin beriman. Kami tidak lebih dari itu. Maka kata Abu Nu'aim, kalimat tadi yang diucapkan oleh Abu Bakar, "Kami dulu seperti kalian, tetapi ketika iman semakin kokoh, pengenalan terhadap Allah semakin kuat, maka tidak lebih dari air mata yang meleleh di pipinya dan bertambahnya keimanan." Wa akhraj al-Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Hendaklah kalian memperhatikan, yakni memperhatikan dalam artian memberikan kebutuhan-kebutuhannya, memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli baitnya. Yani dengan kita memperhatikan ahli baitnya, mengurusinya, memberikan apa-apa yang diperlukan oleh mereka, berarti kita benar-benar memperhatikan Rasulullah SAW. Karena itu ahli baitnya, kerabatnya, keluarganya. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikenal khalifah yang paling memperhatikan ahlul bait, kerabat-kerabat Rasulullah, diberi pemberian khusus, diberi gaji khusus untuk kehidupan ahlul bait dari Baitul Mal. Wa akhraja Abu Ubaid fil Gharib an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qal tuba liman mat fin na'ah ay fi awal al-Islam qabla taharrukil fitan. Disebutkan dalam riwayat ini bahwa Abu Bakar berkata, "Tuba liman mata fin na'ah." Semoga berbahagia, semoga mendapatkan tuba dalam jannah orang yang meninggal pada waktu na'ah. Na'ah ay fi awalil Islam. Na'ah adalah di awal pertama dia masuk Islam, sebelum bergeraknya fitan, sebelum terhempas fitnah-fitnah. Selamat, selamat orang yang mati fi awal Islam qabla al-fitan. Mengapa? Karena tentunya fitnah, namanya fitnah-fitnah akan datang. Jadi itu pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, "Ahziba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji dengan fitnah-fitnah? Tidak, pasti akan datang fitnah-fitnah. Maka betapa bahagianya orang yang dalam keadaan masuk Islam sedang yakin-yakinnya dalam keadaan belum datang fitnah sudah meninggal. Tuba, sungguh berbahagialah. Seorang yang meninggal dalam keadaan sebelum datangnya fitnah-fitnah, itu diistilahkan na'na'ah. Liman mata fin na'na'ah. Ai fi awalil Islam qabla taharukil fitan. Li'annal fitan idza ja'at, karena namanya fitnah ketika datang belum tentu orang tersebut lulus dalam ujian. Dan setiap fitnah yang datang selalu lebih besar min ukhtiha. Selalu lebih besar dari fitnah yang sebelumnya. Datang fitnah kedua lebih besar daripada yang pertama. Datang fitnah ketiga lebih besar dari fitnah kedua. Datang fitnah keempat lebih besar dari fitnah ketiga. Dan terus demikian, semakin mengerikan, semakin mengerikan, semakin mengerikan. Sungguh berbahagia orang yang meninggal dalam keadaan iman sebelum datang fitnah-fitnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi sisi lainnya, siapa yang didatangi fitnah kemudian lulus istiqamah di atas iman, maka dia lebih istimewa dari sebelumnya. Seperti emas yang tadinya masih bercampur dengan yang lainnya, kemudian dibakar dengan api, kemudian dipukul hingga terpisah emasnya dari besi-besinya. Maka pukulan tadi, dibakar tadi, itu fitnah-fitnah. Menjadikan emas tadi semakin menyala, semakin berkilau. Maka setiap mukmin-mukminah, muslimin-muslimat, ketika menghadapi ujian, imma wa imma. Imma semakin berkilau, semakin bersinar hatinya, imannya semakin kokoh, wa imma sebaliknya dia terhempas ke dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Berbeda dengan ujian dunia. Kalau ujian dunia tidak naik kelas 2, tetap di kelas 1. Tidak naik kelas 3, tetap di kelas 2. Tetapi ujian ini, ujian iman, yaitu fitnah-fitnah yang datang, kalau tidak lulus terhempas, bukan tetap. Justru yang tetap istiqamah di atas iman akan semakin berkilau, cahayanya semakin terang benderang, semakin mulia. Oleh karena itulah disebutkan al-barakah ma'akabirikum, disebutkan pula oleh Rasulullah SAW tentang ambillah ilmu dari orang-orang besar kalian. Mengapa? Karena para ulama kibar, mereka sudah melewati sekian macam ujian sampai mereka sepuh. Itu sudah istimewa sekali. Sudah sangat istimewa. Qala wa akhraj al-arba'ah wa Malik an Qubaysah. Biasanya al-arba'ah adalah ashabus sunan yang empat. Dan juga Malik dari Qubaysah. Qala ja'atil jaddah ila Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Datang seorang nenek kepada Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tas'alhu mirasaha. Nenek ini meminta bagian warisnya. Kapan seorang nenek mendapatkan bagian waris? Kalau yang di bawahnya tidak ada, maka naik pada yang di atasnya. Tapi kalau di bawahnya ada, mahjub. Dia tertutup. Meminta warisannya. Tetapi kata Abu Bakar, ma laka fi kitabillahi min syai'. Aku tidak dapat di dalam Al-Quran sedikit pun tentang jaddah, tentang nenek. Wa ma'alimtu laka fi sunnati nabiyillah. Dan aku juga tidak tahu di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW sedikit pun tentang nenek-nenek ini. Farji'i hatta as'alan nas. Engkau pulanglah, aku akan tanyakan pada manusia, maksudnya kepada para sahabat yang lain. Fasa'alan nas, maka Abu Bakar bertanya kepada manusia. Faqala al-Mughirah ibn Syu'bah, berkata Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, hadartu Rasulullah SAW, aku pernah hadir menyaksikan Rasulullah SAW. A'taha as-sudus, Rasulullah SAW pernah memberikan 1/6, berarti sama dengan ibu. Qala Abu Bakar, hal ma'aka ghairuk, apakah bersamamu ada orang lain yang mendengarkan hadis yang sama? Faqama Muhammad ibn Maslamah, maka bangkitlah Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu. Faqala mithla ma qala al-Mughirah, beliau juga berkata seperti yang diucapkan Mughirah, aku juga mendengar bahwa Rasulullah SAW memberikannya 1/6. Fa anfadahu laha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar pun menerapkan ilmu yang didapatnya dari dua sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini asar dari sahabat yang mulia Khalifatul Rashid yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau tidak tahu, beliau tidak malu untuk bertanya. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar dari Rasulullah SAW? Satu pelajaran pertama, bahwa tidak malu untuk bertanya, walaupun beliau seorang yang paling mulia ketika itu. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, dan beliau yang paling tingginya kalau beliau khalifah. Tapi toh beliau bertanya pada manusia, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar hadis tentang jaddah, berapa warisan seorang nenek? Yang kedua pelajarannya adalah ketika disebutkan ada seorang sahabi Mughirah bin Syu'bah, beliau masih bertanya dengan pertanyaan kedua, hal ma'aka ghayruka, apakah bersamamu ada orang lain? Artinya beliau menginginkan dua saksi. Ini asar dari beliau, artinya dengan dua saksi. Ternyata ada, yaitu Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu. Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu, namanya Muhammad seperti Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ini keistimewaan beliau, sudah memiliki nama Muhammad. Dari mana? Biasanya orang bernama Muhammad kan setelah Rasulullah SAW, baru mereka ingin menamakan dengan nama Nabi. Tasamma bismi wala takanna bikunyati, kata Nabi, silakan pakai namaku tapi jangan pakai kunyahku. Artinya yang tidak boleh adalah menjamak antara nama dengan kunyah. Muhammad Abul Qasim tidak boleh, tapi Muhammad saja tidak mengapa menamakan dengan Muhammad, karena beliau pernah mendengar dari orang-orang Yahudi akan datangnya seorang Nabi yang namanya Muhammad. Maka mereka berlomba-lomba ingin menamakan anaknya Muhammad. Mudah-mudahan barangkali suatu saat akan menjadi berikan kemuliaan, Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Apa keistimewaan kedua dari Muhammad bin Maslamah? Beliau diantara orang yang tidak ikut dalam fitnah Siffin dan fitnah setelahnya. Karena pesan dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat kaum muslimin berperang melawan kaum muslimin, patahkan pedangmu dan pergilah ke gunung. Maka ketika beliau menyaksikan pertikaian di tengah kaum muslimin, bahkan hampir terjadi peperangan, beliau menghindar, patahkan pedangnya dan mau ke gunung. Ditanya oleh para sahabat yang lain, apa yang kamu lakukan? Aku mendengar Rasulullah SAW begini. Ketika mendengar dari beliau riwayat, maka beberapa sahabat pun ikut bersamanya. Jadi jangan dikira, alhamdulillah, jangan dikira para sahabat berpecah menjadi dua golongan, golongan yang bersama Ali dan golongan yang bersama Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, tetapi menjadi tiga golongan. Golongan ketiga adalah Muhammad bin Maslamah wa ashabu, dan sahabat-sahabat yang bersamanya. Bahkan kata Syekh Rabi, yang lebih banyak yang bersama beliau. Tidak terbawa fitnah. Setelah didapat dari dua orang sahabat yang mulia, maka Abu Bakar menerapkannya. Fa'anfadahu laha. Nah, ada riwayat lain yang masih berkait dengan waris. Akhraja Malik wa Dauruqutni dari Al-Qasim ibn Muhammad anna jaddataini atata Abu Bakrin tatlubani mirasahuma. Ada dua nenek, kedua-duanya datang kepada Abu Bakar dan kedua-duanya meminta warisan mereka. Dua nenek ini, yang satu ummul um, yang satu ummul ab. Ummu um sama ummu ab, ibunya ibu, yang satu ibunya bapak. Fa'atal miras li ummil um, maka diberikan warisannya oleh Abu Bakar kepada ibunya ibu. Faqala lahu Abdurrahman ibn Sahal al-Ansari, maka berkata Abdurrahman ibn Sahal al-Ansari, dan beliau termasuk seorang yang ikut dalam perang Badr. Kalau seorang yang ikut perang Badr berarti mendapatkan keutamaan apa? Nah, keutamaan hadis dalam Bukhari dari Hatib ibn Abi Balta'ah bahwa Rasulullah menyatakan, وَمَنْ يُدْرِيكَ يَا عُمَرْ لَعَلَّ اللَّهِ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرِ وَقَالَ فَعَلُوا مَا شِئْتُمْ وَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Engkau tidak tahu, wahai Umar, bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan, اِفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ وَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Berbuatlah semau kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Artinya, ahli Badr dijamin dengan ampunan. Bukan bermakna ahlu Badr bebas dari syariat, tidak. La yaquluhu ahadun minal ulama. Enggak ada yang mengucapkan demikian seorang pun dari kalangan ulama. Para sahabat ahlu Badr tetap terikat syariat. Tetapi mana if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, maknanya berbuat apapun kamu Allah sudah ampuni kamu. Allah sudah tahu bahwa kalian mukminin shadiqin. Orang-orang yang berupaya untuk beribadah pada Allah sehingga kesalahan-kesalahannya ma'fuun, dimaafkan. Dan itu pengikut perang Badar. Di antaranya Abdurrahman bin Sahal al-Ansari radhiyallahu taala anhu, wa huwa akhu Bani Harithah. Beliau adalah saudara dari suku Bani Harithah. Dia menegur khalifah. Ya khalifah Rasulullah, wa ya khalifah pengganti Rasulullah, أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها. Engkau berikan pada seseorang yang kalau saja yang ini mati dia enggak dapat warisan. فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمَا. أَخَانِ فِدِنَا عَزَّكُمُ اللَّهِ. Ummul um, ibu dari ibu. Sedangkan ummul ab adalah ibu dari ab. Baik. Kalau saja yang ini mati, yang itu tidak mati, dia enggak dapat. Kenapa? Kalau ibu ini kan jeddah. Di bawahnya ibu. Kalau ibu ini mati, ada jaddah dari ibu, sedangkan ab masih hidup, dia tidak dapat. Rahsyut terhalang dengan adanya laki-laki. Barakallahu fikum. Maka kata Abu Bakar, bagi dua-duanya. Faqasamahu bainahuma. Ini keistimewaan Abu Bakar yang berikutnya, bahwa beliau mendengarkan teguran dan menerima kritikan. Tidak gengsi untuk menyatakan saya salah. Tidak gengsi untuk menyatakan aku keliru, engkau benar. Wa akhraja Abdurrazzaq fi musannafihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis imra'ah Rifa'ah. Masih ingat hadis imra'ah Rifa'ah? Baik, kita ringkaskan saja. radhiyallahu taala anha, bahwasanya istrinya ini dicerai dalam keadaan sudah talak tiga. Bagaimana untuk bisa kembali? Gak bisa, harus nikahi orang lain. Maka menikahlah dia dengan Abdurrahman ibni Zubair radhiyallahu taala anhu. Falam yastati an yaghshaha, tetapi tidak bisa untuk bergaul bersamanya. Ini tidak cocok. Mengeluhkan dengan beberapa keluhan kepada Nabi SAW. Begini, begini, begini suami saya, begini suami saya, begitu. Pengin kembali lagi kepada Rifa'ah. Aradat al-aud ila Rifa'ah. Ingin kembali kepada Rifa'ah. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, la, tidak bisa. Hatta tazuqi usailatahu wa yazuqu usailataki. Hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki. Tidak. Sampai dia merasakan madu kecilmu dan kamu merasakan madu kecilnya. Dalam hal ini bermakna jima. Tidak bisa. Sampai terjadinya hubungan suami istri. Kalau belum terjadi hubungan suami istri, tidak bisa. Itu tidak menghalalkan dia untuk kembali ke suami pertamanya. Tidak bisa menghalalkan dia untuk kembali ke suami pertamanya. Ternyata riwayat ini, barakallahu fikum, hadisnya fi sahih, ma'ruf. Wazad Abdul Razzaq, dan Abdul Razzaq dalam musanafnya menambahkan riwayat atau menambahkan lafaz faqa'adat thumma ja'at fa akhbarathu annahu qad massaha fa mana'aha an tarji' ila zawjiha al-awwal. Maka duduklah beliau radhiyallahu ta'ala anha masyaallah, kemudian datang dan mengkhabarkan bahwasanya dia sudah disentuh, tetap tidak bisa untuk kembali kepada suami pertamanya. Barakallahu fikum. Apa yang mau disampaikan dalam riwayat ini berkait dengan Abu Bakar? Ternyata sepeninggal Rasulullah SAW masih minta lagi pada Abu Bakar, ingin kembali ke Rifa'ah. Qala Allah, Allahumma in kana anma biha an tarji ila Rifa'ah fala yatimmu laha nikahu marratan ukhra. Berkata, ya Allah, kalau saja dia meniatkan dengan nikahnya itu hanya ingin kembali pada Rifa'ah, maka tidak sah nikahnya sekali lagi. Atau nikah yang berikutnya tidak sah. Kalau niatnya hanya ingin tahlil, menghalalkan kepada suaminya yang pertama. Thumma atat Abu Bakrin, thumma atat Umar fi khilafatihima, di masa khilafah mereka. Famana'aha, kedua-duanya juga sama keputusannya dengan Rasulullah SAW, tidak bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Abu Bakar wa Umar benar-benar ittiba'an, benar-benar muttabi'an lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apakah selama itu masih belum disentuh? Jawabannya ada di dalam lafaz pertama yang disebutkan dalam riwayat itu, ya Rasulullah, kata Imrat, kata istrinya, bahwa punya suamiku itu seperti hadbatu saub, seperti ujungnya kain. Alima man alim wa jahila man jahil fala ba'sa bihi, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.